ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الحمد لله kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini Jumat tanggal 25 Muharram 1435 Hijriah, kita kembali duduk bersama mengkaji kitab Tafsir Sa'di Taisir Karim Ar-Rahman fi Tafsir Al-Kalam Al-Mannan. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang mulia, saya berdoa semoga apa yang kita lakukan saat ini termasuk amal ibadah yang ikhlas dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi saya berdoa dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang mulia, semoga apa yang kita lakukan sekarang ini termasuk amal ibadah yang ikhlas dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan akhirnya kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Semoga dengan ilmu tersebut kita bisa beramal sehingga amal kita kelak menjadi bekal pada hari kiamat. Allahumma amin. Bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan yang lalu kita sudah bicarakan tentang sifat, salah satu sifat dari orang-orang yang bertakwa. Ketika Allah berfirman, "Dzalika al-kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin." Hudan lil muttaqin. Al-muttaqin di sini Allah kemudian sifati mereka alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang-orang yang beriman kepada hal gaib. Nah, orang-orang yang beriman kepada hal gaib, ini yang pertama. Dan yang kedua, kita langsung, penulis rahimahullahu taala mengatakan, yadkhulu fil imani bil ghaib al imanu bi jami'i ma akhbara Allah bihi min al ghuyubil madhiyah wal mustaqbilah atau wal mustaqbalah wa ahwalil akhirah wa haqa'iqi awsafillah wa kayfiyatihi kayfiyatuha wa ma akhbarat bihi ar-rusulu min dhalika fayu'minuna bi sifatillah wa wujudiha wa yatayaqqanunaha wa illam yafhamu kayfiyataha. Sekarang beliau menjelaskan unsur-unsur dari beriman kepada hal ghaib. Kalau ditanya apa itu beriman kepada hal gaib, ini unsur-unsurnya. Beliau mengatakan beriman kepada hal gaib yang pertama, beriman kepada apa yang diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala dari perkara-perkara yang gaib, baik yang telah lalu ataupun yang akan datang, dan kehidupan akhirat. Ini unsur pertama. Beriman kepada hal gaib maksudnya adalah berarti mengimani seluruh apa yang diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala dari perkara-perkara gaib, baik yang telah lalu, yang akan datang, atau kehidupan keadaan-keadaan akhirat. Baik yang telah lalu, yang akan datang, atau keadaan-keadaan akhirat. Contoh misalkan perkara gaib yang Allah Subhanahu wa taala berikan yang telah lalu. Nah, siapa yang beri contoh? Yang telah lalu. Sejarah para nabi yang telah lalu. Contoh yang lain, dan termasuk sejarah para nabi adalah kisahnya Nabi Adam. Kisahnya penciptaan Nabi Adam. Ini yang telah lalu. Kisahnya sombongnya iblis. Ini yang telah lalu. Kisahnya para malaikat yang awal mulanya tidak, bukan tidak setuju, akan tetapi awal mulanya mempertanyakan, kenapa menciptakan khalifah di bumi dari manusia? Padahal kami beribadah kepada Engkau ya Allah, ya, bertasbih kepadamu, tetapi kenapa Engkau ciptakan khalifah? Ini kisah yang terdahulu. Kisah yang terdahulu yang Allah Subhanahu wa taala beritahukan juga adalah tentang umat-umat terdahulu. Ini termasuk hal gaib yang kita harus percayai. Dan yang akan datang. Yang akan datang diantaranya adalah tanda-tanda kiamat. Baik yang sughra, yang kecil, ataupun yang kubra, yang besar. Tanda-tanda kiamat misalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taqumus sa'atu hatta," tidak akan dibangkitkan hari kiamat sampai yaksurul jahlu, sampai banyak kebodohan, wazina, dan perbuatan zina, wa yaqillul ilm, dan sedikitnya ilmu, ya. Kemudian macam-macam lagi, banyak sekali Allah Subhanahu wa taala memberitahukan keadaan yang akan datang. Ini harus kita percayai. Contoh keadaan yang akan datang juga dan sudah terjadi, yaitu kejadian bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengabarkan salah satu tanda hari kiamat adalah akan tumbuhnya atau akan timbulnya api yang bisa dilihat dari kota Madinah. Dan api tersebut berasal dari Syam. Dan itu terjadi di zaman Imam Nawawi rahimahullah ta'ala di abad ke-7 Hijriah. Mereka yang hidup di kota Madinah melihat api tersebut, padahal api tersebut berada di kota Syam. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahukannya di pada tahun ke-1 Hijriah dan terjadinya pada tahun ke-7 Hijriah. Nah, ini semua kita harus percayai hal-hal gaib yang telah lalu ataupun yang akan datang. Yang telah lalu seperti yang sudah saya sebutkan, yang akan datang diantaranya tanda-tanda hari kiamat. Ya, diantaranya nanti tanda-tanda hari kiamat yaitu manusia sudah tidak memperhatikan mana yang baik, mana yang benar. Kemudian tanda-tanda hari kiamat diantaranya yaitu manusia seluruhnya menjadi kaya. Sehingga orang yang bersedekah tidak akan dapat bersedekah karena seluruhnya orang kaya. Jika dia memberikan sedekah, semuanya akan melemparkan kepada yang lainnya sampai kembali kepada dia lagi. Ini termasuk tanda-tanda hari kiamat. Ya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ahwalil akhirah. Dan keadaan-keadaan akhirat. Maksud keadaan-keadaan akhirat ini adalah mulai dari hari dibangkitkannya manusia, kemudian setelah itu dibangkitkan dari kubur, setelah itu dikumpulkan manusia di padang mahsyar, bahkan bukan hanya sekedar manusia, kemudian setelah itu diadakan syafa'atul uzma, kemudian setelah itu diadakan hisab, kemudian setelah itu adanya timbangan yang adil dari Allah Subhanahu wa taala, setelah itu berjalan di atas shirath, dan sebelumnya meminum air dari telaganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian berjalan di atas shirath, kemudian setelah itu antara surga dan neraka. Ini semua sudah diberitahukan oleh Allah baik dalam Al-Qur'an ataupun dalam hadis-hadisnya melalui Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu termasuk hal gaib yang harus kita percayai. Kemudian kata beliau, unsur kedua dari hal gaib yang harus kita percayai adalah wa haqa'iqa awsafillah wa kayfiyatuha. Dan hakikat-hakikat sifat Allah. Ya. Sifat-sifat Allah, termasuk hal gaib yang harus kita percayai adalah sifat-sifat Allah. Allah Subhanahu wa taala memberitahukan dirinya mempunyai sifat. Misalkan ajiba rabbuna tabaraka wa taala, Allah Subhanahu wa taala takjub dengan seseorang. Ini ada sifat takjub, Allah memiliki sifat takjub. Harus kita imani karena hal gaib. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam hadis sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yanzuru rabbuna tabaraka wa taala ila sama'id dunya hina yabqa thuluthul lail al-akhir. Rabb kita turun ke langit dunia ketika sepertiga malam terakhir tersisa. Nah, turunnya ini adalah sifat Allah yang tidak sama dengan sifat makhluk, yang tidak boleh kita katakan bagaimana Allah turun. Tetapi turunnya yaliqu bijalalihi wa 'azamati. Turunnya sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Turunnya Allah Subhanahu wa taala tersebut adalah hal gaib bagi kita. Kita harus mempercayainya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, qad sami'a Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha. Allah telah mendengar perkataan orang-orang yang mengadukan suaminya. Ini menunjukkan bahwasanya Allah mempunyai sifat mendengar. Itu hal gaib bagi kita. Kita tidak pernah melihat Allah, tidak pernah melihat zat Allah, akan tetapi kita mempercayai adanya Allah Subhanahu wa taala. Kita mempercayai Allah mempunyai sifat-sifat. Sifat mendengar, melihat, mengetahui, turun, naik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala marah, murka, takjub. Ini adalah sifat-sifat Allah yang harus kita percayai. Dan itu termasuk hal gaib. Ini unsur kedua dari hal gaib, yaitu sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penulis mengatakan, wa ma akhbarat bihi rusul min dzalika fayu'minuna bi sifatillah wa wujudiha wa yataqannunaha wa illam yafhamu kayfiyataha. Dan mengimani apa yang diberitahukan oleh para rasul. Ya. Dari sifat-sifat tersebut, akhirnya mereka beriman dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dan keberadaannya dan meyakininya. Nah, ini sebenarnya termasuk unsur yang kedua, meskipun mereka tidak memahami bagaimana sifat Allah, bagaimana hakikat dari sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ingin kita runut, pelajaran pertama yang bisa kita ambil pagi ini adalah termasuk hal gaib yang harus kita imani, yaitu mengimani seluruh apa yang diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala dari perkara-perkara gaib yang telah lalu, yang akan datang. Ini poin pertama, yang telah lalu dan yang akan datang, dan keadaan-keadaan akhirat. Poin pertama ini. Kemudian unsur yang kedua yang dimaksud dengan gaib di sini adalah sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala beritahukan melalui Al-Qur'an ataupun hadis-hadisnya. Ini unsur kedua. Itulah hal gaib yang harus diimani. Ya, yang dimaksud kalau ditanya yu'minuna bil gaib, orang-orang yang beriman kepada hal gaib. Apa itu hal gaib? Hal gaib pertama, seluruh apa yang diberitahukan oleh Allah dari perkara-perkara yang telah lalu, Kemudian yang akan datang, kemudian keadaan-keadaan akhirat. Bagaimana sirat, sifatnya bagaimana? Ya, kemudian telaganya Nabi bagaimana? Airnya bagaimana? Bagaimana kalau seandainya orang meminumnya? Ini sudah diberitahukan. Dan itu adalah perkara gaib, keadaan-keadaan akhirat. Yang kedua unsur dari al-gaib adalah mengimani hakikat dari sifat Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kita tidak paham hakikatnya. Hakikat sifat-sifat Allah yang Allah beritahukan di dalam Al-Qur'an ataupun melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian penulis rahimahullahu taala berkata, "Tsumma qala wa yuqimunas shalah." Dan mereka mendirikan salat. Lam yaqul yaf'alunas shalah aw ya'tunas shalah li'annahu la yakfi fiha mujarradul ityan bi suratiha adh-dhahirah. Nah, ini sifat yang kedua dari orang-orang yang bertakwa. Kan petunjuk untuk orang yang bertakwa. Sifat yang pertama, beriman kepada hal gaib. Kita sudah jelaskan tentang hal gaib panjang lebar. Sekarang sifat yang kedua dari orang bertakwa adalah mendirikan sholat. Nah, ini penjelasan sekarang dari beliau. Beliau mengatakan Allah tidak berfirman mengerjakan sholat atau melakukan sholat. Allah tidak berfirman seperti itu. Tetapi Allah berfirman yuqimuna sholat. Pakai kata-kata yuqimun. Mendirikan sholat. Kenapa kata beliau? Karena sholat tidak cukup hanya dengan mengerjakannya saja. Ya, tidak cukup hanya dengan mengerjakannya saja. Tidak cukup hanya dengan sekedar melakukan. Harus dengan kata mendirikan. Bukan berarti berdiri juga, bukan. Tapi di sana beliau mengatakan fa iqamatus shalah iqamatuha zahiran bi itmami arkaniha wa wajibatiha wa syurutiha wa iqamatuha batinan bi iqamati ruhiha wa huwa hudurul qalbi fiha wa tadabburi ma yaquluhu wa yaf'aluhu minha. فهذه الصلاة هي التي قال الله فيها إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وهي التي يترتب عليها الثواب. Perhatikan. Kenapa Allah menyebutkan kata-kata yuqimus shalah? Dan ini faedah. Ya. Di dalam Al-Qur'an ataupun dalam hadis dari Rasul, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menyebutkan kecuali pakai kata-kata aqama yuqim, mendirikan artinya. Tidak pernah hanya sekedar mengerjakan atau melakukan, tidak. Tetapi pakai kata apa? Mendirikan. Karena dalam perihal sholat tidak cukup hanya sekedar mengerjakannya. Maka beliau mengatakan, maka mendirikan sholat adalah mendirikannya secara zahir. Dengan cara menyempurnakan rukun-rukunnya, kewajiban-kewajibannya, syarat-syaratnya. Dan mendirikan sholat tersebut secara batin juga. Dengan cara mendirikan ruh daripada sholat tersebut, yaitu khusyuk, yaitu hadir hati. Dan memahami apa yang dia baca dan apa yang dia kerjakan dari sholat tersebut. Inilah sholat yang kata beliau, yang disebutkan oleh Allah nanti faedahnya, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat yang menahan, sesungguhnya sholat menahan dari perbuatan fahsya dan perbuatan munkar. Dan sholat inilah yang akan mendapatkan pahala, sholat seperti inilah. Fala thawaba lil insan min salati illa ma uqila minha wa yadkhulu fi salati fara'iduha wa nawafiluha. Maka tidak ada pahala bagi seseorang dari salatnya kecuali yang dia hadir hatinya. Dan di dalam perihal salat ini masuk dalamnya baik salat wajib ataupun salat sunnah. Nah, perhatikan sini. Bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa rahasia Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pakai kata-kata iqamatus shalah, yuqimunas shalah. Tidak Allah menyebutkan yaf'alunas shalah, mengerjakan shalah, tetapi pakai kata-kata apa? iqamatus shalah, yang artinya mendirikan salat. Maka poin mungkin Bapak bisa catat adalah rahasia kenapa Allah menyebutkan untuk salat pakai iqamah. Rahasia kenapa Allah menyebutkan dalam perihal salat gitu ya. Dalam perihal salat dengan kata-kata aqama yuqim. Kita enggak punya papan tulis ya. Sudah diambil papan tulisnya. Baik, aqama yuqim. Ya. Kenapa kita rahasia kenapa Allah dalam perihal salat menyebutkan dengan kata aqama yuqim? Jawabannya karena mendirikan salat bukan hanya sekedar mengerjakan. Karena mendirikan sholat bukan hanya sekedar mengerjakannya, tetapi mendirikan sholat berarti mengerjakannya secara zahir. Tetapi mendirikan sholat berarti mengerjakannya secara zahir dengan menyempurnakan rukun, kewajiban dan syarat-syaratnya. Menyempurnakan rukun, kewajiban dan syarat-syaratnya. Dan mengerjakannya secara batin dengan menghadirkan hati dan memaknai apa yang dibaca dan apa yang dilakukan. Jadi dua. Kenapa disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk salat, perihal salat dengan kata-kata aqama yuqimu, mendirikan salat. Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan dengan mengerjakan salat. Nah, ternyata rahasianya ada bahwasanya maksud mendirikan, mendirikannya secara zahir dan mendirikannya secara apa? Secara batin. Mendirikan secara zahir maksudnya adalah menyempurnakan rukun-rukunnya, kewajiban-kewajiban sholatnya, syarat-syaratnya. Dan mendirikan secara batin adalah ya, khusyuk, menghadirkan hati, memahami apa yang dibaca, tahu apa yang dia lakukan, dia sedang ruku, dia sedang sujud. Karena sebagian orang ada yang sholat, dia gak tahu apa yang dibaca, apa yang dilakukan. Pokoknya ikut imam. Imam lagi Allahu Akbar, ikut aja. Entah itu ruku, entah itu sujud, gak tahu. Nah, ini bukan mendirikan namanya. Jadi, kenapa? Rahasia kenapa Allah di dalam perihal sholat menyebutkan iqamatus sholat, yuqimunas sholat, aqamus sholat, aqimus sholat. Semuanya pakai apa? Jadi dalam Al-Quran itu ada yuqimuna sholat, fi'il mudhari', kata kerja yang sedang terjadi. Kemudian ada aqamus sholat, artinya kata kerja lampau, mendirikan sholat. Semuanya pakai aqama yuqim. Aqimus sholat, dirikanlah sholat, kata kerja perintah. Ya, iqamatus sholat, predikat untuk sholat, pendirian terhadap sholat. Nah, kenapa Allah memakai kata-kata yuqim? Maka jawabannya sudah kita dapatkan, yaitu rahasianya adalah Allah Subhanahu wa taala menginginkan dari salat tersebut bukan hanya sekedar mengerjakan, tetapi harus mendirikan secara zahir dan batin. Mendirikan secara zahir maksudnya apa? Menyempurnakan kewajiban, rukun-rukunnya dan syarat-syaratnya. Ya. Tumak ninahnya, kemudian ketika ruku, sujud, syarat-syaratnya ketika wudu harus disempurnakan. Ini namanya mendirikan sholat. Waktunya diperhatikan. Ini namanya mendirikan sholat. Rasulullah SAW hadis riwayat Bukhari ditanya oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ayyul amali afdal? Amalan apa yang paling utama? Nabi Muhammad SAW menjawab, as-salatu liwaqtiha, salat pada waktunya. Nah, ini maksud daripada kenapa Allah memakai kata-kata yuqimu untuk salat. Dan juga mendirikan salat secara batin. Apa maksud mendirikan salat secara batin? Menghadirkan hati ketika salat, tidak blank hatinya, tidak kosong. Hadir hati saya memang benar-benar menghadap Allah Subhanahu wa taala. Saya lagi bermunajat kepada Allah dengan membaca ayat-ayatnya, dengan membaca zikir-zikirnya. Bermunajat, hadir hati. Bukan sekedar mengerjakan pergerakan secara rutin. Dari mulai berdiri, ruku, iktidal, sujud, duduk di antara dua sujud. Ya, sujud kembali, tidak. Tetapi dia benar-benar menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadir hati ketika salat. Kemudian juga memahami makna apa yang dia baca. Makna apa yang dia baca. Kemudian juga mengetahui apa yang dia lakukan sekarang. Apakah dia sedang sujud? Apakah dia sedang iktidal? Apakah dia sedang duduk di antara dua sujud? Nah, itulah yang disebut dengan mendirikan sholat. Jadi kalau ditanya, kenapa Allah memakai kata-kata mendirikan? Atau apa rahasia Allah memakai kata-kata mendirikan? Tidak memakai kata-kata mengerjakan sholat. Maka rahasianya tadi, yang namanya mendirikan sholat bukan sekedar apa? Bukan sekedar mengerjakan. Tetapi mendirikan maksudnya ada dua. Mendirikan secara zahir dan mendirikan secara batin. Zahir artinya lahiriah kita mendirikan. Dari mulai wudu kita sampai salam kita. Batin hati kita mendirikan sholat. Yaitu hadir hati. Kemudian khusyuk memahami makna apa yang dibaca. Dan semisalnya. Nah, salat seperti inilah kata beliau yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat melarang dari perbuatan fahsya dan munkar. Salat seperti ini. Ya. Salat yang benar-benar didirikan, yang mengumpulkan pendirian zahir dan pendirian apa? Batin. Ini yang akan melarang orang berbuat fahsyah, perbuatan-perbuatan keji, kotor, yang berbau syahwat, yang diharamkan. Atau mungkar, perbuatan-perbuatan dosa yang diperlihatkan kepada orang. Ya. Dan juga sholat seperti inilah yang mendapatkan pahala. Tidak ada pahala bagi seseorang, kata beliau, dari sholatnya kecuali yang dia hadir hatinya. Hadir apa? Hatinya. Dan ini masuk seluruhnya, sholat baik, sholat wajib, ataupun sholat sunnah. Nah, pelajaran yang kita bisa ambil dari apa yang beliau sebutkan tadi, selanjutnya adalah, maksud dari perbuatan fahsya adalah, fahsya jika disebutkan, maka dia adalah perbuatan jima. Fahsya, jika disebutkan, maka dia adalah perbuatan jima. Jadi kalau ada orang mengatakan, jangan kamu berbuat fahisyah. Bentuk pluralnya, jangan kamu berbuat fahsyah. Ya, jangan kasih nama anak fahsyah. Ya, fahsyah mungkin boleh. Fahsyah, jangan. Fahisyah. Ya, nah. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, faedah yang tadi saya ingin sebutkan adalah bahwa kata fahsya jika disebutkan maka maksudnya adalah perbuatan jima atau zina. Perbuatan zina bukan jima, perbuatan zina. Saya ulangi, kata fahsya jika disebutkan maka maksudnya adalah perbuatan zina. Ya. Dan bisa bermaksud yang lain, yaitu seluruh syahwat yang diharamkan. Seluruh syahwat yang diharamkan dari seorang lelaki kepada perempuan. Ini makna lain dari fahsya. Jadi ketika Allah berfirman, wala tattabi'u syaitan fa innahu ya'murukum bil fahsya. Jangan kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya ia memerintahkan kepada kalian perbuatan fahsya. Maka fahsya ini bisa dua arti. Kebanyakan artinya adalah zina. Tapi arti yang lain tadi apa? Seluruh syahwat yang diharamkan dari seorang lelaki kepada perempuan atau sebaliknya. Atau sebaliknya. Kemudian adapun mungkar maksudnya adalah kan di sini Allah berfirman inna salata tanha anil fahsya wal munkar. Nah, adapun mungkar adalah dosa yang diperlihatkan kepada orang lain. Dosa yang diperlihatkan kepada orang lain. Itu mungkar maksudnya. Paham ya? Baik. Jadi ketika kita memahami inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar, maka berarti salat yang bagaimana itu? Salat yang mendirikan di dalamnya pendirian secara zahir dan pendirian secara batin. Dan sudah kita pelajari juga arti fahsya dan juga arti munkar. Kemudian Allah berfirman, kemudian penulis rahimahullah ta'ala berkata, thumma qala, kemudian Allah berfirman, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan dari apa-apa yang kami telah rezekikan kepada mereka, mereka sedekahkan. Kata beliau, yadkhulu fihi an-nafaqatul wajibah kaz-zakati wan-nafaqatu 'ala az-zawjan wal aqaribi wal mamaliki wa nahwi dhalik. Wa wan-nafaqatul mustahabbatu bi jami'i turuqil khair wa lam yadhkur al-munfiqu al-munfaqu 'alayhim likathrati asbabi wa tanawwu'i ahlihi. Perhatikan. Kemudian Allah berfirman, kata pengarang rahimahullah ta'ala atau penulis, dan termasuk sifat yang ketiga dari orang bertakwa. Ini faedah. Sifat yang ketiga dari orang bertakwa, wa mimma razaqnahum yunfiqu. Dan mereka menafkahi dari apa-apa yang telah kami rezekikan kepada mereka. Dan mereka dari apa-apa yang telah kami rezekikan bersedekah. Dan mereka mensedekahkan dari apa-apa yang telah kami rezekikan. Penulis mengatakan, rahimahullah, nafkah yang dimaksud di sini bisa dua nafkah. Ya, nafkah yang dimaksud di sini adalah dua nafkah. Nafkah yang wajib, sedekah yang wajib, seperti zakat. Sedekah yang wajib seperti zakat. Dan nafkah yang diberikan kepada istri dan para kerabat. Ini nafkah yang wajib. Dan juga yang diberikan kepada para budak. Ini juga nafkah yang wajib. Kemudian di sana juga masuk ke dalamnya nafkah atau sedekah yang dianjurkan. Ya, yang dianjurkan dan nafkah yang atau sedekah yang dianjurkan tidak ada batasannya. Kepada siapa saja kita memberi, dengan apa saja kita memberi, ini namanya nafkah atau sedekah yang dianjurkan. Jadi ketika Allah berfirman wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan termasuk sifat hamba-hamba Allah yang bertakwa adalah menafkahkan dari apa yang telah kami rezekikan kepada mereka, maka masuk di dalamnya sedekah yang wajib dan sedekah yang sunnah. Sedekah yang wajib seperti apa tadi? Zakat. Dan zakat ada syarat-syaratnya. Harus sampai nisab, harus melalui satu haul, harus muslim, harus berakal, harus harta tersebut merupakan kepemilikan secara sempurna, bukan milik orang lain atau bukan ada hak orang lain di dalamnya. Nah, ini adalah syarat-syarat zakat. Syarat zakat wajib, ya. Atau sedekah yang diberikan kepada istri, itu kewajiban. Ya, itu kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan atas para suami untuk memberikannya pada para istri dan anak-anaknya. Atau juga kewajiban sedekah yang wajib yang diberikan kepada para kerabat seperti orang tua, adik yang sudah tidak dibiayai lagi oleh orang tuanya karena orang tuanya meninggal, maka wajib kakaknya untuk menafkahinya. Dan juga sedekah yang wajib termasuk dalamnya adalah memberikan sedekah dan nafkah kepada budak-budaknya. Budak-budak yang dia miliki. Diberi makan, diberi minum, diberi pakaian, ya. Nah, di sana ada termasuk di dalam sedekah juga adalah sedekah atau nafkah yang dianjurkan. Dan ini banyak. Berikan kepada siapa saja. Yang kedua, ya. Yang kedua, yang dianjurkan. Nah, sekarang faedah sekarang. Apa perbedaan antara zakat, nafkah, dan sedekah? Ya. Apa perbedaan antara zakat, nafkah, dan sedekah? Maka saya mulai dari sedekah dulu. Sedekah adalah pemberian kepada orang lain yang berharap pahala dari Allah. Pemberian kepada orang lain yang berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sudah selesai? Apabila tidak pakai apabila. Sedangkan zakat adalah sedekah yang wajib. Sedekah adalah pemberian kepada orang lain berharap pahala dari Allah. Zakat adalah sedekah yang wajib. Paham ya? Sedekah yang wajib. Sedang nafkah adalah sedekah yang dikhususkan untuk orang-orang yang di bawah tanggung jawabnya. Sedekah yang dikhususkan untuk orang-orang yang di bawah tanggung jawabnya. Jadi paham ini, sedekah adalah pemberian kepada orang lain berharap pahala dari Allah. Itu sedekah. Paham ya? Sedangkan zakat adalah sedekah yang wajib. Nafkah adalah sedekah yang diberikan khusus kepada orang-orang yang di bawah tanggung jawab. Siapa orang yang di bawah tanggung jawab? Istri, anak, orang tua kalau seandainya mereka sudah tidak mampu. Adik-adik kalau seandainya mereka tidak mampu. Ya, nah, seperti itu. Paham sekarang perbedaannya antara sedekah, zakat dengan nafkah. Jadi pahami dulu sedekah, nanti bisa ke zakat, bisa ke nafkah. Baik. Faedah selanjutnya yang kita bisa ambil dari perkataan penulis di sini adalah sedekah ada dua macam. Sedekah sunnah, sedekah wajib. Sedekah ada dua macam. Sedekah sunnah, sedekah wajib. Sedekah wajib tadi apa kita katakan? Zakat. Sedekah sunnah, apa bedanya sedekah sunnah dengan sedekah wajib? Coba. Barusan saya katakan, sedekah wajib itu ada syarat-syaratnya. Zakat itu kan ada syarat-syaratnya. Kalau sedekah sunnah tidak ada syarat-syaratnya. Tidak harus sampai satu haul. Tidak harus sampai nisab. Ya, batasan terendah yang ditentukan oleh syariat Islam dengannya mengeluarkan zakat tidak harus sampai situ. Ya, kepemilikannya tidak harus sempurna. Ya, tidak harus berakal, tidak harus dia orang yang baligh, bukan. Ya, ini para ikhwan sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Itu jadi sedekah ada dua, sedekah wajib dan sedekah sunnah. Kemudian pelajaran selanjutnya atau faedah selanjutnya sebagaimana disebutkan oleh penulis di sini adalah dalam ayat ini Allah tidak menyebutkan siapa yang disedekahi. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan mereka menafkahkan, mensedekahkan dari apa yang telah kami rezekikan. Lihat, ada enggak orangnya? Coba perhatikan ayatnya, jangan ditulis dulu. Nanti akan saya diktekan. Allah berfirman, "Wa mimma razaqnahum yunfiqun," yang artinya dan mereka menafkahkan atau mensedekahkan dari apa yang telah kami rizkikan kepada mereka. Ada enggak orang yang disedekahi di sini disebut siapa mereka? Ada enggak? Enggak ada. Nah, apa rahasianya itu? Kenapa Allah tidak menyebutkan orang-orang yang disedekahi? Karena banyaknya orang yang bisa disedekahi. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan mereka menafkahkan harta dari apa yang telah kami rezekikan kepada mereka. Siapa yang kami nafkahkan hartanya? Kepada siapa harta tersebut dinafkahkan? Hah? Tidak disebutkan orangnya. Nah, ini pertanyaannya. Nah, faedahnya adalah, faedah catat, Allah tidak menyebutkan kepada siapa dinafkahkan harta tersebut. Karena, nah begitu, Allah tidak menyebutkan kepada siapa harta tersebut dinafkahkan. Karena, saking banyaknya yang berhak mendapatkan sedekah. Banyaknya yang berhak mendapatkan sedekah. Jadi siapa saja boleh disedekahi. Saya ingin nanya, kalau kita bersedekah kepada orang kaya, boleh enggak? Boleh. Tidak terlarang. Dan berpahala. Nah, cuma nanti kalau berbicara masalah sedekah wajib, yang itu adalah apa? Zakat, maka harus ada penentuannya. Sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surat At-Taubah ayat 60. Jadi faedah yang barusan Bapak tulis tadi adalah Allah tidak menyebutkan siapa yang disedekahi. Karena saking banyaknya yang berhak disedekahi atau yang boleh disedekahi. Ya. Orang di jalanan minta-minta boleh kita kasih sedekah. Orang di masjid tidak minta-minta boleh kita kasih sedekah. Orang yang diluaskan rezekinya boleh kita kasih sedekah. Ya. Adapun sedekah yang wajib, maka ada tuntunannya dalam surah At-Taubah ayat 60. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wabnis sabil fariidhatan minallah. Ada 8 golongan. Zakat wajib tidak boleh diberikan kepada masjid, kepada panti asuhan, kecuali dalam panti asuhan tersebut ada orang-orang miskin. Zakatnya bukan kepada panti asuhannya, tetapi kepada orang miskinnya. Ya, zakat tidak boleh diberikan kepada sekolahan, pembangunan masjid, nggak boleh. Nah, ini para ikhwan sekalian. Apakah itu ibnu sa'd? Apa itu fisabilillah, Ustaz? Enggak, fisabilillah yang dimaksud di sini pendapat yang lebih kuat adalah orang yang mengangkat senjata, yang berperang. Zakat tidak boleh diberikan kepada penuntut ilmu, santri-santri misalnya. Kalau mereka sugih, enggak boleh. Ya, itu kalau zakat wajib. Kalau ingin sedekah sunnah, boleh enggak? Boleh. Nah, itu dia. Itu yang disebutkan oleh penulis hafizhahu rahimahullahu taala. Baik. Kemudian penulis mengatakan wa fi qawlihi razaqnahum isharatun ila anna hadhihi al-amwal allati baina aydikum laysat hasilatun biquwwatikum wa milkikum wa innama hiya rizqullahi alladhi khawwalakum wa an'ama bihi alaykum fakama an'ama alaykum wa faddalakum ala kathirin min ibadihi fashkuruhu bi ikhraji ba'dhi ma an'ama bihi 'alaikum wa wasu ikhwanakum al-ma'dumin. Perhatikan, ini penting. Faedah dari firman Allah, mimma razaqnahum, yang telah kami berikan rezeki kepada kalian. Lihat, razaqnahum, saya butuh papan tulis cepat ya. Ya, razaqnahum, kita enggak punya papan tulis ini. Harus beli papan tulis cepat. Karena ini butuh penjelasan di mana pelaku, pemberi rezeki tersebut. Mimma razaqnahum, artinya dari apa-apa yang telah kami berikan rezeki kepada mereka. Lihat, kami berikan rezeki. Nah, kalau enggak ada papan tulis saya bingung. Kami, kaminya itu mana? Nah. Hum, mereka. Jadi di sini rezeki dari Allah. Ya. Razaqnahum, kami, kami itu Allah. Berikan rezeki hum kepada mereka. Nah, para ikhwah sekalian, faedahnya apa? Nanti dulu tulisnya. Saya jelaskan dulu. Faedahnya adalah agar orang-orang yang dapat harta itu mereka memahami sebaik-baiknya bahwasanya rezeki yang mereka dapat itu adalah pemberian dari siapa? Allah. Mereka hanya diberikan titipan dari Allah. Yang memberikan itu, yang menyampaikan kepada mereka adalah Allah Subhanahu wa taala. Faedahnya apa itu? Agar orang-orang yang diluaskan rezekinya, kalau ada perintah dari Allah, anfiqu, tasaddaqu, nafkahkanlah, sedekahkanlah. Ya, mudah. Tidak bakhil, tidak memegang-megang. Karena mereka tahu ini cuma Allah ngasih ke saya, ya, nitipkan ke saya. Ketika ada perintah dari Allah, saya langsung ngasih. Lawang ini milik Allah. Nah, itu faedah. Ya. Jadi mungkin bisa dicatat. Firman Allah razaqnahum, tulis begitu. Firman Allah razaqnahum yang artinya kami telah berikan rezeki kepada mereka. Firman Allah razaqnahum yang artinya kami telah berikan rezeki kepada mereka menunjukkan bahwa harta-harta yang dimiliki oleh orang-orang yang diluaskan rezekinya bukan milik mereka 100%. Harta-harta yang dimiliki oleh orang-orang yang diluaskan rezekinya bukan milik mereka 100%. Tetapi Allah lah yang menyampaikannya kepada mereka. Kan di situ ada kami. Tetapi Allah lah yang menyampaikannya kepada mereka. Ya. Makanya Allah dalam Al-Qur'an tersebut, dalam firman tadi, razaqnahum, kami berikan rezeki kepada mereka. Ada kaminya di situ. Jadi mohon dimaklumi wahai orang-orang yang diluaskan rezekinya, ketahuilah apa yang ada di tangan-tangan Anda itu adalah murni pemberian siapa? Allah. Maka apa faedahnya? Nah, sampai mana tadi nulisnya? Saya ulangi ya. Firman Allah razaqnahum yang artinya kami berikan rezeki kepada mereka menunjukkan bahwa harta-harta yang ada pada orang-orang yang diluaskan rezekinya itu adalah milik Allah. Bukan milik mereka 100%. Tetapi Allah lah yang menyampaikannya kepada mereka. Dan faedahnya adalah, bisa ditulis, dari sini faedahnya adalah agar orang-orang yang diluaskan rezekinya mudah mengeluarkan sedekah. agar orang-orang yang diluaskan rezekinya mudah mengeluarkan sedekah. Nah, ini para ikhwah sekalian. Saya pernah ngisi kajian dengan judul Perspektif Muslim Terhadap Harta. Pandangan seorang Muslim terhadap harta itu bagaimana? Salah satunya adalah seorang Muslim memandang terhadap harta, yaitu bahwa harta itu milik Allah. Kalau Anda sudah seperti itu, Anda akan, kalau dapat ayat, dapat hadis, dapat nasihat untuk bersedekah, ayo. Kenapa? Ini bukan milik saya. Ini milik siapa? Allah. Ini yang dimaksudkan dari faedah yang disebutkan oleh penulis. Allah berfirman, razaqnahum, yang artinya kami berikan rezeki kepada mereka, menunjukkan bahwasanya rezeki-rezeki yang ada di tangan oleh orang-orang yang diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah milik Allah. Allah yang menyampaikan kepada mereka, bukan 100% milik mereka. Nah, faedahnya apa itu? Apabila ada perintah anfiqu dalam surat Al-Baqarah misalkan, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum, wahai orang yang beriman, nafkahkanlah dari apa-apa yang telah kami rezekikan kepada kalian. Apabila ada anfiqu, tasaddaqu, cepat. Mungkin dalam bahasa gampangannya, orang mudah bersedekah ketika mengenal harta itu bukan miliknya, tetapi milik siapa? Allah. Ini faedah tersendiri. Orang akan mudah bersedekah jika dia mengenal harta tersebut adalah milik Allah, bukan milik dia 100%. Nah, ini kira-kira yang bisa saya sampaikan pada ikhwah sekalian. Apa yang baik ingin dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang buruk itu dari saya pribadi. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Anda pernah mendengar penjelasan tentang sholat mencegah dari perbuatan mungkar, keji dan mungkar. Nah, di situ banyak pertanyaan ketika orang yang sudah mendirikan sholat, mungkin melakukan sholat orang yang sudah sholat, tapi tetap dia melakukan perbuatan yang kurang bagus, kurang baik. Di sela-sela pencarian saya, dalam artian belajar, banyak nanya, ada yang menjelaskan kepada saya bahwa intinya memahaminya ialah ketika orang itu meninggalkan sholat, berarti ia telah melakukan perbuatan keji dan mungkar. Maksudnya seperti itu, Ustaz. Ketika dia meninggalkan sholat itu sendiri, berarti orang tersebut telah melakukan perbuatan keji dan mungkar, gitu. Seperti itu memahaminya yang betul, bilang dia. Bukan berarti kita memandang ketika orang yang sudah sholat tidak melakukan perbuatan keji dan mungkar. Tapi setelah saya pagi ini mendengar Ustadz penjabarannya tadi, bahwa memang orang yang mendirikan sholat secara benerlah, gitu kan, yang bisa mencegah dia dari perbuatan keji dan mungkar. Iya. Saya minta penjelasan yang saya dengar pertama tadi, Ustaz, supaya apakah benar atau tidak? Apakah benar atau tidak? Jazakallah, barakallah fiik, Ustaz. Iya, wa fiikum barakallah. Bagus pertanyaannya. Jadi ini pertanyaan klasik. Ustaz, sholat itu kan melarang orang melakukan perbuatan keji dan mungkar. Tapi kok orang yang sholat masih banyak setelah sholat makan, nyuri, mungkar itu. Ya, melakukan perbuatan zina itu fahsya, keji. Nah, kenapa? Ada apa? Apakah salah ayatnya? Maka jawabannya tidak pernah salah ayatnya. Ya. Lalu pertanyaannya, kenapa terjadi juga? Maka jawabannya tadi, ya, sholatnya yang harus diperbaiki. Mungkin orang sholat iya, tapi cuma mengerjakan, bukan mendirikan. Maka sholat yang mendirikanlah, ya, sholat yang didirikanlah yang akan menahan fahsya dan mungkar. Ya, adapun sholat yang tidak didirikan, hanya sekedar mengerjakan, ini sholatnya, wudhunya tidak benar. Kemudian rukun tumakninanya tidak benar. Ketika sujud, ketika ruku, ya, punggungnya mungkin tidak rata, bacaan-bacaannya tidak benar, tidak sesuai dengan Rasul, permasalahan hati, tidak ikhlas. Banyak sekali sebab yang mengakibatkan akhirnya sholatnya menjadi tumpul. Tidak seperti senjata yang bisa menahan perbuatan fahsya dan mungkar. Sholatnya tumpul jadi. Karena pelaku sholat sendiri bermasalah. Riakkah, sum'ahkah, ujubkah, tidak hadir hatikah. Kemudian yang paling banyak adalah tidak paham apa yang dibaca. Padahal sholat itu kan munajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Munajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi bermasalah adalah pada pelaku sholatnya, bukan pada ayatnya. Ya. Nah, apa kemudian beliau bertanya, apakah penjelasan yang beliau sebutkan pertama tadi, yaitu maksudnya adalah orang meninggalkan sholat, maka dia akan, dialah yang telah melakukan fahsyah dan mungkar. Nah, ini penjelasan terlalu dipaksakan. Ya, terlalu diada-ada. Nah, tapi coba penjelasan ulama, jelaskan. Yang namanya sholat bukan sekedar mengerjakan, tetapi mendirikan. Mendirikan di sini yang zahir, yang lahir, ataupun yang batin. Ya, maka saya bisa ambil kesimpulan, sekuat orang mendirikan sholat, sekuat itu sholat akan menahan dari perbuatan fahsya dan mungkar. Ya, itu dia. Nah, jadi saya tidak tahu penjelasan dari mana itu. Yang jelas terlalu dipaksakan sepertinya penjelasannya. Tapi penjelasan yang disebutkan oleh ulama tadi sudah mencukupi insyaallah taala. Wallahu a'lam. Nah, ini yang merupakan satu tantangan bagi kita tersendiri, ya. Dan disitulah letak akhirnya sholat kita kurang bermakna. Maka saya sering kan menyinggung. Semestinya ketika orang membaca Al-Quran di dalam sholatnya, dia faham apa yang dia baca. Termasuk yang mendengarkan. Imam membaca surat yang panjang-panjang. Akhirnya nanti sebenarnya semestinya dia harus paham apa yang dia baca. Yang makmum juga harus memahami, berusaha memahami apa yang dia baca. Tabati firman Allah dalam surah As-Sajdah tadi. Afa man kana mu'minan kaman kana fasiqan la yastawi. Orang beriman dengan orang fasik itu tidak akan sama, kata Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan sama baik di dunia kehidupannya, bagaimana indahnya orang yang beriman dan bagaimana sengsaranya hidup orang yang kafir, orang yang fasik. Begitu juga tidak akan sama di akhirat. Orang yang beriman masuk surga, amal ladina amanu wa amilu salihat, falahum jannatul ma'wa nuzulan bima kanu ya'malun. Orang-orang yang beriman dan beramal saleh, maka baginya surga terhadap apa yang telah mereka lakukan. Adapun orang yang kafir, wa amal ladina fasaqu fama'wahumun nar. Ya, tidak sama. Ini kan kalau seandainya dia membaca ayat tersebut akan tergugah keimanannya. Oh, saya alhamdulillah menjadi orang beriman. Saya akan berusaha teguh dalam keimanan saya. Nah, ini yang akhirnya menjadi proteksi bagi diri. Salatnya memproteksi dia untuk perbuatan fahsya dan mungkar. Jadi permasalahannya bukan pada ayatnya. Ayatnya yang tidak pernah keliru, tetapi pelaku salatnya yang bermasalah. Nah, demikian. Allahu a'lam. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Meneruskan apa yang disampaikan Ustaz tadi, akan sholat ada iqomat. Nah, mungkin sebelum iqomat mungkin ada qobliyah. Sebelum qobliyah ada ajan yang dimandangkan oleh muajin. Pertanyaan saya, cocok gak dengan hadis si anak yang sudah memuajin ini, yang memang diajari atau yang memang sudah diminta orang tuanya untuk pergi berjemaah. Nah, sebelum berjemaah, biasanya dia mengajak tetangganya atau kakak adiknya yang memaji itu laki-laki berjemaah. Tapi sebelumnya juga oleh bapaknya atau orang tuanya itu, tukang bakso itu disuruh sholat juga, diajak sholat juga gitu kan. Didawahi untuk sholat juga. Setelah diajak, tukang bakso ini bilang, saya gak bisa wudu. Nah, kembali lagi dia ke bapaknya. Karena tidak bisa wudu. Nah, maka kata bapaknya, porsi untuk mengajari dia wudhu tadi itu bapak, karena bapak guru agama. Nah, kamu teruskan ke tempat ibadah tadi, masjid tadi. Dia ajar. Ajar itu adalah apa? Dakwah yang sempurna, ajaran yang sempurna. Nah, maka dalam hadis tadi, apabila anak yang sudah muajib tadi disuruh sholat dan bagi laki-laki itu berjemaah. Nah, apakah itu suatu porsi perbedaan bahwa siapapun orangnya, termasuk anak yang tamat SD tadi, muajib tadi, dia ajan, dia membawa kawan-kawannya atau adiknya tadi, itu juga dakwah. Karena mengajak dengan mengajar, guru agama atau mengajar itu beda. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin ini sebagai... Enggak. Pertama saya enggak paham. Bapak ngomongnya menuju kemana? Saya enggak paham. Berkaitan dengan mendirikan sholat, Pak. Iya. Jadi ada pemahaman saya, mendirikan sholat itu mengajak. Tidak saja kita menambahkan dari apa yang dikatakan Ustaz tadi dengan sempurna syarat rukunnya, tapi juga adalah mengajak. Mengajak. Jadi mengajak ini artinya bahasa agama itu dakwah. Ya, jadi Pak, seorang yang sudah manit itu, Bapak ingin menambahkan penjelasan dari tadi bahwasanya termasuk mendirikan sholat adalah ngajak orang sholat. Ngajak itu dalam arti tidak harus guru agama sebagainya. Anak sebelum manit itu sudah sampai umur pun artinya pakai mic, Pak. Dibolehkan anak tadi mengajak adiknya lingkungannya, kemudian dia ngajak. Yang kedua. Yang kedua tentang maksud sholat. Saya maknanya sholat itu adalah melaksanakan ketakwaan kepada Allah dan mengeluarkan ketaatan itu ke dalam kehidupan sehari-hari. Pemanya sebelum sholat ada wudhu bersih gitu dalam kehidupan sehari-hari. Ada Allah Akbar, membesarkan Allah gitu. Dalam sholat ada Al-Quran, kita di rumah ngaji Al-Quran. Ada disiplin, ada menundukkan pandangan dari hal-hal yang tidak enak gitu kan, yang haram itu sebagainya. Kemudian kita ada sujud, kemudian absusalam, ada salam. Ya. Pertanyaannya? Pertanyaannya, apakah itu juga bagian dari penjelasan Ustaz tadi? Ya. Pertama, saya katakan tadi bahwa mendirikan sholat adalah mendirikan secara lahir. Dan mendirikan secara lahir maksudnya adalah menyempurnakan rukun, kewajiban, dan syarat-syaratnya. Dan salah satu syarat-syarat dari sholat adalah berwudu. Kemudian kalau seandainya dia berjamaah, didirikan azan. Kemudian ada iqamah. Ini syarat-syarat yang harus didirikan. Jadi masuk ke dalamnya apa yang Bapak sebutkan tadi. Cuma penjabarannya terlalu berlebihan. Jangan membuat sesuatu penjabaran yang tanpa dalil. Seperti yang kedua Bapak sebutkan, sholat itu saya anggap adalah perihal kehidupan saya sehari-hari. Yang dengannya hari saya bisa melaksanakan inna sholat tanha anil fahsya'i wal munkar. Di dalam sholat ada menjaga pandangan, yaitu dengan melihat kepada sajadah. Di dalam sholat ada seorang akhirnya dalam kehidupannya sehari-hari membaca Al-Quran. Karena ada membaca Al-Quran. Ini terlalu dipaksa-paksakan, Pak. Gak ada dalil. Ya. Dan itu bukan cara salafus saleh beragama seperti itu. Para sahabat tidak beragama dengan seperti itu. Itu terlalu dipaksa-paksakan. Seperti misalkan dalam sholat nanti ada disiplin waktu. Ya. Ada beberapa, Bapak sepertinya terlalu berlebihan dalam mengambil hikmah pada sesuatu. Nah, maka saya ingin menekankan di sini kepada jamaah sekalian, pengambilan hikmah dalam sebuah ibadah yang paling baik adalah disandarkan kepada Al-Quran dan Sunnah. Jangan mengambil hikmah dari otak kita. Contoh, sholat, hikmahnya, salah satu hikmahnya kenapa dijadikan 5 kali? Karena penghapusan dosa. Di antara sholat dengan sholat lainnya dihapuskan dosa. Ini hikmah berasal dari siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Adapun pencarian hikmah yang lebih dari itu, maka ini nanti akan memaksa akal kita untuk berputar-putar pada sesuatu yang tidak ada dalil. Dan itu dilarang oleh para ulama. Dan itu bukan cara salafus saleh. Tidak pernah Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas, para ulamanya para sahabat, Abdullah bin Umar, Abu Hurairah radhiyallahu anhum ajma'in memahami sholat seperti itu, tidak pernah. Jadi itu pencarian hikmah dari sholat yang terlalu dipaksakan. Misalkan di dalam sholat ada baca Quran, oh berarti kita sehari semalam itu harus membaca Quran dalam kehidupan kita. Di dalam sholat menundukkan pandangan karena melihat kepada sujud, berarti dalam kehidupan kita kita menunjukkan pandangan. Maka jawabannya, apa yang disebutkan oleh Bapak itu adalah hikmah. Hikmah dari sholat. Tetapi itu hikmah diambil dengan pemahaman sendiri. Nah, ini yang akan menjadi rancu nanti. Kita, kenapa kita mengunggulkan pemahaman para sahabat? Para salafus salih, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Karena pemahaman mereka yang paling utama dibandingkan pemahaman kita. Apakah Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, dan 10 orang yang dijamin oleh Rasulullah SAW masuk surga, apakah mereka memahami sholat dengan pemahaman kita? Akhirnya, aturan yang benar adalah kita memahami sholat seperti pemahaman mereka. Itu yang paling baik. Karena mereka jelas-jelas diridhai oleh Allah. Sedangkan pemahaman kita belum tentu diridhai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini yang disebutkan oleh para ulama manhaj salaf. Beragama dengan cara orang salaf. Orang para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Kenapa harus mengikuti mereka? Karena mereka yang paling utama dalam umat ini. Bisa dipahami, Pak, ya? Jadi, hati-hati. Karena sebagian orang, khusus masalah hikmah, pencarian hikmah dalam sebuah amalan itu terlalu berlebihan. Menurut saya, hikmah dari tawaf 7 kali adalah seperti ini. Kemudian kenapa diawali dengan Hajar Aswad dan diakhiri sebelum Hajar Aswad adalah rukun Yamani? Kenapa Hajar Aswad boleh dicium? Dan kata-kata kenapa itu mencari hikmah dalam sebuah amal ibadah. Dan itu kita tidak dituntut darinya. Ingat, kita tidak dituntut darinya. Yang kita dituntut darinya adalah ada perintah sholat, kita kerjakan. Mau ada hikmah, gak ada hikmah, bodoh amat. Ya, kalaupun ada hikmah, hikmah yang paling penting adalah berasal dari siapa? Dari Allah dan Rasulnya. Kalau ada dari Al-Quran, kita ambil. Kalau tidak ada, kita tidak terlalu masuk. Boleh seseorang mengambil hikmah, tapi jangan terlalu berlebihan. Dan ini disebutkan oleh Ibnu Jauzi rahimahullah ta'ala. Bahwa sebagian orang terkadang menyibukkan diri dengan hikmah sendiri daripada ibadah itu sendiri. Ya kan? Bahkan akibatnya, kalau tidak ada hikmah, tidak beribadah. Nah, bisa dipahami ya, Pak, ya? Apa yang saya maksudkan. Jadi, karena itulah kita sering menyebutkan, ayo kita beragama dengan tata cara salaf. Ya, beragama dengan mencontoh para sahabat. Kenapa mereka kita contoh? Karena mereka diridhai Allah jelas-jelas dalam Al-Quran. Kalau ingin diridhai oleh Allah, ikuti mereka. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah para sahabat dari mulai Abu Bakar Siddiq sampai At-Tufail, ya, sahabat yang terakhir meninggal, apakah mereka memahami sholat seperti itu? Saya belum dapati. Nah, karena kalau seandainya kita memutar otak kita sendiri tentang hikmah-hikmah, akan keliru nantinya. Karena otak kita terbatas. Kita sudah tidak ada lagi Rasul. Ya, yang membenarkan apa yang kita anggap benar atau menyalahkan apa yang kita anggap benar. Tidak ada lagi Rasul. Kita tugas kita cuma mencontoh. Nah, ini permasalahan penting. Kenapa saya perpanjang? Karena permasalahan yang berkaitan dengan tata cara beragama. Sering sekali orang mencari-cari hikmah dari sebuah amal ibadah sampai gara-gara mencari-cari hikmah, sebagian orang tidak mengamalkan ibadah itu sendiri. Ya, bisa dipahami ya, para ikhwah sekalian. Cukup bagi kita, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat melarang orang dari perbuatan fahsya dan munkar apabila sholat dikerjakan secara mendirikan. Mendirikan baik secara lahir ataupun secara batin. Wallahu a'lam. Cukup kiranya. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanallah. Ada ibu-ibu, silakan. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang ingin saya tanyakan tentang zakat, Ustaz. Bolehkah kita memberikan zakat kepada pesantren? Tetapi yang dimaksudkan itu bukan ke pesantrennya, tetapi ke pesantren yang kurang mampu, atau mungkin ada ustadznya yang kurang mampu, nak pakai boleh. Yang kedua, kita pernah mendengar drama seorang ustadz bahwa memang zakat itu kan dan haul. Zakat itu kenapa, Bu? Harus sampai nisab dan haul gitu ya. Yeah, yeah. Tetapi ada yang beliau mengatakan bahwa bisa dikeluar haul kan. Waktu itu sudah mencukupi nisabnya gitu, Ustaz. Jadi apa? Bagaimana? Belum sampai haul tapi nisabnya sudah cukup. Jadi iya, belum sampai haul karena nisabnya sudah sampai, jadi boleh dikeluarkan gitu. Ya. Jadi kita bisa mengira-ngira gitu, oh ini sudah sampai nisabnya, jadi pasti bisa dikeluarkan. Mohon penjelasan. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, pertanyaan tentang zakat. Ya, mustahik zakat. Nanti kapan-kapan kita kajian intensif tentang mustahik, tentang zakat harta. Mustahik zakat sudah Allah tentukan di dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 60. Ada 8 orang. Orang fakir, miskin, amil zakat, kemudian orang yang terlelap dengan utangnya, kemudian orang yang budak yang ingin memerdekakan dirinya, kemudian seorang yang mu'alaf yang baru masuk Islam, kemudian orang yang bepergian kehabisan bekal, kemudian yang kedelapan adalah orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Adapun kalau seandainya orang memberikan zakat ini karena suaranya tidak jelas di belakang AC masalahnya. Makanya suara ibu-ibu tidak jelas bagi saya. Yang saya pahami dari pertanyaan ibu adalah bahwa kalau seandainya kita berikan kepada seorang penuntut ilmu atau seorang ustaz, apakah boleh zakat tersebut diberikan? Maka jawabannya mudah. Tergantung sang ustaz, sang penuntut ilmu tersebut masuk kategori 8 itu atau tidak. Ya, kalau dia masuk kategori 8 itu, maka boleh diberikan kepadanya harta zakat. Ya. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, permasalahannya sekarang adalah kita harus mengetahui definisi masing-masing dari kategori mustahik zakat tadi. Siapa itu fakir, siapa itu miskin, itu yang kita harus pahami. Ya, siapa itu orang yang berhutang, siapa itu orang yang mu'alaf kulubuhu, mu'alaf hatinya, yang dierat hatinya. Nah, itu yang harus kita pahami definisi-definisi tersebut. Sehingga kita bisa mempraktekkan kalau kita ingin membayar zakat kepada seseorang, maka kita bisa memberikan kepada mereka. Meskipun statusnya di tengah masyarakat mungkin dia anak yatim misalnya. Tidak semua anak yatim boleh menerima harta zakat. Karena diharamkan memberikan harta zakat kepada orang kaya. Kalau anak yatim tersebut kaya, maka tidak boleh diberikan harta zakat. Artinya kalau diberikan harta zakat, tidak sah zakatnya. Artinya pula kalau tidak sah, berarti harus dikeluarkan lagi 2,5%. Bisa dipahami ya? Nah, itu maksudnya. Mustahik zakat. Kemudian masalah haul. Haul dengan nisab. Ada riwayat bahwa Al-Fadl bin Abbas atau Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Al-Abbas bukan Al-Fadl. Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Beliau pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang keringanan untuk mengeluarkan zakat sebelum satu haul. Maka jawabannya boleh, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asal dia harus sudah sampai nisab. Ya, harus sampai apa? Nisab. Cuma ini riwayat bukan berarti sebagai dalil bolehnya zakat profesi yang dikeluarkan setiap bulannya. Kenapa? Karena zakat profesi yang dikeluarkan setiap bulannya itu tidak sampai kepada nisab. Tidak sampai kepada nisab. Gaji-gaji orang 5 juta, 6 juta, 7 juta, 10 juta belum sampai nisab. Yang diperbolehkan dikeluarkan zakat sebelum satu haul adalah zakat yang sudah harta zakat yang sudah sampai nisabnya, yaitu nisab emas 85 gram emas atau nisab perak 595 gram perak. Ya, kalau diuangkan sekarang ya sekitar 15 juta 18 juta untuk perak sudah sampai, untuk emas berapa? 40-an juta sudah sampai. Ya. Ya kali saja harga emas sekarang 1 gramnya dengan kali 85 gram ya. Oke, itu dapat nisab emas. Jadi boleh Bu ya mengeluarkan zakat yang sudah sampai nisab sebelum satu haul. Bahkan ini kasih sayang terhadap orang miskin. Lebih kasih sayang terhadap orang miskin. Karena mungkin kalau menunggu satu haul kelamaan, orang miskinnya keburu mati duluan. Ya seperti itu. Wallahu a'lam. Nah,